السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Pada tengah hari ini kita semua dapat berkumpul dalam majlis ilmu. Kita berada pada pengakhir bulan Rejab. Kita akan masuk bulan Syaban dan akan melangkah ke bulan Ramadhan, insyaAllah. Sebelum saya membicarakan sedikit sebanyak mengenai bulan Rejab, terlebih dahulu saya nak berkongsi apa yang berlaku pada minggu lepas. Minggu lepas berlaku dua keadaan. Pertamanya berlaku gempa atau gegar. Saya tak pastilah di mana ramai-ramai ini rasa atau tak rasa. Yang mana di situ ada tunjuk ajar daripada Nabi, apa yang perlu kita buat bila berlaku gempa dan sebagainya. Yang keduanya, minggu lepas juga berlakunya gerhana, yang mana di situ juga terdapat tunjuk ajar daripada Nabi SAW yang perlu dilaksanakan sesuai dengan yang ditinggalkan oleh Nabi. Kita tengok dulu hadis yang datang menceritakan masalah gempa, gegar dan sebagainya. Kemudian baru kita berbincang mengenai perkara yang berlaku pada bulan Rejab ini. An-Mughirah bin Syu'bah qala in kasafati syamsu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim. Faqala an-nas in kasafati syamsu li mauti Ibrahim. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. رواه البخاري ومسلم. اليوم هو كعب من أي صلاة كسوف kalau waktu cari dekat index dia tu depan cari depan mengenai solat kusuf. Dan juga kita akan bincang mengenai bila berlaku gempa atau gegar. Daripada Mughirah bin Syu'bah, dia berkata berlaku gerhana pertama sekali di zaman Nabi. Berlaku gerhana pertama sekali pada zaman Nabi. Para ulama sejarah bersetuju berlakunya gerhana matahari pertama sekali di zaman Nabi, sebagaimana disebut oleh Saifullah Al-Babar, Saifur Rahman Al-Babarak Furi, pada 28 atau 29 Syawal tahun ke-10 Hijrah. Ini gerhana pertama sekali berlaku di zaman Nabi. Kita panggil berlaku kusufu syams. Kalau kita baca dengan sin, bermaksud gerhana tu matahari. Kalau kita baca kusuf dengan shin, bermaksud itu gerhana bulan. Berlaku gerhana pertama sekali di zaman Nabi pada 28 atau 29 Syawal tahun 10 Hijrah. Dan hari yang sama, anak Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia dalam usianya 18 bulan. Maka terpacu daripada mulut sahabat, ada yang mengucapkan kalimah jahiliyah. Dengan mereka berkata, berlakunya gerhana pada hari ini kerana anak Nabi Ibrahim alaihi salam meninggal dunia. Ibrahim radhiyallahu anhu, atau Ibrahim boleh dipanggil juga dengan alaihi salam atau alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia pada hari tersebut, maka berlakulah gerhana. Ada sahabat mengeluarkan kata-kata jahiliyah. Kata mereka, hari ini anak Nabi Ibrahim meninggal dunia oleh kerana bukan kita saja bersedih, matahari bersedih dan sebagainya, matahari juga menjadi gerhana. Ini antara kefahaman jahiliyah. Sebab tu Nabi kata, arba'un fi ummati la yatrukuhunna. Kata Nabi, arba'un min ummatil jahiliyah. Ada beberapa perkara yang dibuat oleh orang jahiliyah. Dan umat aku susah nak tinggal benda ni. Nabi beritahu persatu-persatu. Antaranya Nabi kata, percaya pada nujum. Kita pernah sebut macam mana orang Arab percaya pada nujum. Bintang ni bila berada, keadaan macam ni, keadaan macam ni, keadaan macam ni akan berlaku satu keadaan, satu kejadian dan sebagainya. Atau mereka percaya pada gerhana. Berlaku gerhana akan mati seseorang atau akan lahir seseorang. Ini semua perkara yang dibuat oleh orang-orang jahiliyah. Termasuk Nabi kata, antara orang jahiliyah buat umat aku susah nak tinggal niyaha. Pertama kali, banyak kali kita sebut dah, niyaha orang perempuan meratapi kematian. Begitu juga kata Nabi SAW, orang jahiliyah ta'nu bil ihsa. Orang jahiliyah ni dia bangga dengan keturunan dia. Bangga dengan bangsa dia. Bangga dengan puak dia. Ini budaya jahiliyah. Sebab tu Nabi SAW beritahu, dan juga Umar Al-Khattab beritahu, nahnu qawmun a'azanullah bil Islam. Kita satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan dengan Islam. Dalam agama ini tidak ada nilai bangsa tersebut. Yang ada nilai kalau dia beragama Islam. Saya mengaji di Yaman dulu. Orang Yaman ni dia agak taksub dengan bangsa dia. Taksub. Dia sangat berbangga dengan bangsa dia, dengan puak dia. Sebab tu kadang-kadang kita tengok sahabat kita yang mungkinlah datuk nenek dia ataupun moyang dia berbangsa Yaman atau berbangsa Arab, kadang-kadang dia sendiri pun taksub dia. Hak tak mengaji lah. Hak mengaji tak ada masalah. Kalau yang mai daripada Yaman tu kita panggil apa? Saya. Kalau lelaki boleh? Saya. Saya boleh panggil. Bukan bahasa ini. Bahasa ini bagus yang mengaji. Saya lain. Saya yang tak mengaji ni. Saya dia panggil. Saya. Saya duduk di Yaman tu dah lama. Saya dia panggil. Kalau perempuan dia panggil Syarifah. Mengikut hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan Sayyid, dia bukan bahasa Sayyid lah. Sayyid nama tak? Kata mereka kalau dia seorang Sayyid, kalau dia nak kahwin, dia boleh kahwin dengan kebanyakan orang. Dia boleh kahwin dengan Boyan, dengan Mamak, Melayu ke, Minang ke, dia boleh kahwin. Tapi lebih baik kalau dia kahwin dengan Syarifah. Tapi kalau Syarifah untuk menjaga keturunan, bukan menjaga agama, menjaga keturunan, dia mesti kena kahwin dengan Sayyid. Kerana kefahaman ni saya nak beritahu pada tuan-tuan, sampai hari ni antara sebab Kak Pah tak kahwin pasal ni. Hak mau kat dia ni bukan setengah. Dia umat dia, dia Melayu, dia bukan Syed, sebab tu dia tak kahwin sampai hari ni. Jadi kita tak mau kefahaman ni. Nahnu qawmun a'azzanallah bil Islam. Kita satu kaum, Nabi kata ingat dimuliakan dengan Islam. Bukannya dengan bangsa, bukan dengan kaum dan puak. Terus Nabi SAW bila dengar para sahabat mengeluarkan satu kalimah yang kufur daripada mulut mereka, berlakunya gerhana kerana kematian anak Nabi Ibrahim. Terus Nabi beritahu, sesungguhnya bulan dan juga matahari ini adalah tanda-tanda kebesaran daripada Allah. Tidak berlaku gerhana bulan dan matahari ini kerana lahirnya seseorang ataupun kerana matinya seseorang. Ataupun kerana matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Kata Nabi SAW, فَإِذَا رَأَيْتُمُهُمَا رَأَيْتُمُهُمَا, sekiranya kamu melihat berlaku gerhana matahari atau gerhana bulan, berdoalah kepada Allah dan solatlah. Apa yang dinamakan solat kusuf atau kusuf. Solat gerhana matahari atau gerhana bulan, hatta tankashif, sehinggalah keadaan menjadi sebagaimana sedia kala, ataupun ketika sehingga gerhana dah mula hilang, maka ketika itu berhentilah solat. Maka apa yang berlaku minggu lepas, bila berlaku gerhana bulan minggu lepas, terdapat satu sunnah Nabi di situ yang digelar sunnah mutrikah, sunnah yang ditinggalkan oleh orang Islam, ialah solat sunat gerhana. Sebab Nabi bukan khususkan di satu tempat, dua tempat buat. Tidak, kata Nabi, siapa yang nampak berlaku gerhana, dia kena solat. Tapi banyak sahabat kita yang tak solat sebab apa? Dia kata, saya tak nampak gerhana tu sebab saya tidur malam tu. Bukan maksud dia macam tu. Nabi suruh kita solat. Sebab tu siapa yang solat gerhana, tahniah. Kerana anda telah menghidupkan sunnah Nabi. Siapa yang tak solat gerhana ini, kita kena rasa sangat-sangat rugi. Kerana kita dalam masa yang sama, kita tak boleh buat apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita tengok hadis bawah tu. Dia akan cerita sedikit mengenai solat gerhana. Kalau kita solat gerhana baru-baru ni, pastikan tepat dengan apa yang kita buat ni, tepat dengan disuruh oleh Nabi SAW. Abdullah bin Abbas cerita, qala in khasafati syamsu ala ahdi Rasul SAW fasallat. Kata Abdullah bin Abbas, berlaku gerhana matahari di zaman Nabi. Nabi solat. Mengikut mazhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, kalau berlaku gerhana, kita buat secara berjamaah. Kalau bagi mazhab Malik dan Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, kalau berlaku gerhana, mereka akan solat secara bersendirian. Nabi kumpul para sahabat, Nabi solat gerhana. Sebab itulah solat Jumaat, solat fardu dan solat gerhana dibuat di masjid. Solat hari raya, solat minta hujan dan solat-solat yang lain dibuat di tanah lapang, di tempat terbuka. Nabi solat dengan para sahabat, panjang tak panjang Nabi solat gerhana. Lepas Nabi angkat takbir, Nabi baca surah yang panjang, iaitu surah Al-Baqarah. Gerhana bila tuan-tuan? Minggu lepas kan? Nasib baik terlepas dah. Kalau kena malam ni leceh betul tak? Kalau kau tak main mengaji pun tak buat nampak dah. Jadi Nabi baca surah yang panjang. Secontohnya surah Al-Baqarah. Lepas daripada Nabi baca surah Al-Baqarah, faraka'a ruku'an tawila. Nabi ruku' yang sangat panjang. Saya boleh gambarkan kepada tuan-tuan contoh bagi tuan-tuan nampak lebih tepat lagi. Kalau surah Al-Baqarah ni mungkin orang kita tak mampu nak buat dah. Okeylah, kita lepas angkat takbir, kita lepas baca Fatihah, kita baca surah Al-Kahfi. Pendek sikit. Kebanyakan daripada kita hafal surah Al-Kahfi, betul tak? Itu pun tak betul juga. Boleh tak wali senyum dengan ni, betul tak? Kebanyakan habis surah Al-Kahfi, Allahu Akbar, kita rukuk. Nabi rukuk yang panjang. Saya buat contoh kepada tuan-tuan, ini tidak datang daripada hadis, tapi Nabi rukuk yang panjang. Kita baca tasbih sebanyak 40 kali. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau subhana rabbil azim wa bihamdi. Bangun. Sami Allahu liman hamidah. Kalau solat biasa kita buat apa? Sujud. Yalah betul lah tu. Maksudnya lepas daripada tu. Sujud. Kita akan sujud. Beda dengan solat kusuf atau kusyuf, kita akan rukuk balik. Ha. Kita akan qiyam untuk kali kedua rakaat yang sama. Baca Fatihah sekali lagi. Lepas kita baca Fatihah, kita mesti membaca surah yang lebih pendek daripada surah Al-Kahfi. Sebab tu nak buat betul-betul baca Nabi suruh. Surah yang lebih pendek daripada Al-Kahfi, contoh kita baca surah Yasin. Pun tak hafal juga. Tak apa, hafal. Surah Yasin. Lepas baca surah Yasin, kita akan rukuk untuk kali yang kedua. Rukuk kedua mesti lebih pendek daripada rukuk yang pertama. Kalau rukuk yang pertama tadi kita baca apa? Berapa kali? Kita baca lebih pendek. Berapa kali kita baca? 30 kali. Bangun. Tuan-tuan dengar Eleanor ni, saya tanya balik ni. Sami Allahu liman hamidah, bangun. Lepas tu sujud macam biasa. Duduk di antara dua sujud. Sujud pula. Bangun untuk rakaat yang kedua. Tuan-tuan tengok hadis Bukhari Muslim cerita pada kita. Bila bangun untuk rakaat kedua, Nabi akan terus qiyam, qiyam yang ketiga. Nabi akan baca Fatihah, Nabi akan baca surah yang lebih pendek daripada qiyam yang kedua. Qiyam yang kedua tadi baca surah apa? Yasin. Contoh, qiyam yang ketiga kita baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi. Lebih pendek daripada surah Yasin. Selesai, rukuk yang ketiga. Rukuk kedua dengan rukuk ketiga. Rukuk ketiga mesti lebih pendek daripada rukuk kedua. Rukuk ketiga tadi berapa kali tuan-tuan kita baca? Rukuk kedua? Rukuk kedua kita baca sebanyak 20 kali. Bangun pula. Sami Allahu liman hamidah. Sekali lagi qiyam, kita baca Fatihah, kemudian kita baca surah lebih pendek daripada tabarakalladzi. Contohnya kita baca surah Wan-Nazi'ati Ghorqa, surah An-Nazi'at. Selesai rukuk yang keempat. Berapa kali kita baca? 10. Dia mesti lebih pendek daripada rukuk yang ketiga. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok yang Nabi suruh ni, insya-Allah dalam masa 15 minit, 20 minit kita boleh faham. Kita mengaji kursus, kursus contohnya kursus umrah. Macam Nabi suruh, 3-4 jam kita boleh faham. Kita mengaji kursus haji, kursus haji. Pukul 8 sampai pukul 4 petang kita boleh faham. Kita tak perlukan sampai berpuluh-belah-belah sini. Kita tak mau ambil kesempatan pada masyarakat. Jadi, lepas daripada tu kita pun sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud, imam akan duduk tahiyat akhir. Lepas dia duduk tahiyat akhir, dia bagi salam, dia bangun dan terus dia menyampaikan tazkirah. Tazkirah ni kita panggil berbentuk khutbah. Ringan, ringkas. 10 minit, 15 minit, cerita seputar gerhana, selesai. Tak boleh dicampur aduk dengan tajuk lain. Cerita bab mengenai gerhana. Tak boleh dia bersih, 2.0 apa, tak mau. Nanti, sabar dulu. Itu cerita khutbah Jumaat, nampak tak? Jadi, tajuk khutbah gerhana, tengok ni bagaimana putaran ni, matahari dan bintang sentiasa mengikut kitaran yang Allah susun. Hari ni pun bila berlaku gerhana, kerana mengikut ketentuan Allah, manusia yang ada ketentuan sentiasa lari daripada ketentuan Allah. Cerita bab keinsafan, selesai. Kalau tak boleh buat panjang macam ni, tak apa, buat pendek. Tapi pastikan susunan surah mesti dengan cara Nabi suruh. Kita angkat takbir, baca Fatihah, baca surah Al-Buruj. Rukuk. 40 kali. Bangun. Lepas baca Fatihah, surah yang lebih pendek daripada surah Al-Buruj. Wasyamsi wa duhaha. Rukuk. Tasbih 30 kali. Bangun. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud. Bangun pula rakaat kedua, qiyam yang ketiga. Baca Fatihah selesai, baca surah lebih pendek daripada wasyams wa duha. Rukuk pula, baca 20 kali tasbih. Bangun pula qiyam, baca Fatihah, bacalah surah lebih pendek daripada wa duha. Surah apa tu? Okey, cantik. Enak atau enak? Betul. Lepas tu rukuk 10 kali pula. I'tidal. Sujud, duduk di antara sujud, sujud, duduk tahiyat akhir, selesai. Nabi suruh senang ya. Solat dinamakan solat kusuf atau solat kusyuf. Jumhur ulama memberitahu sama ada solat kusuf atau kusyuf dibaca dengan suara yang jahar. Baca suara dengan jahar. Minta kekuatan daripada Allah. Bila berlaku benda ni, insyaAllah sekali lagi kita boleh amalkan. Itu pertama. Saya akan baca hadis yang kedua mengenai gempa atau gegar. Kemudian kita buka soal. Lepas tu kita kongsi sikit mengenai bulan Rejab. Tuan-tuan nak tahu mengenai gempa, tuan-tuan baca hadis yang apa? Hadis yang terakhir bab tu. Hadis Abdullah bin Abbas. Jumpa dah bab tu macam tak jumpa kan? Okey, hadis yang terakhir. Sebelum masuk bab terbaru. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma'annahu shala fi zalzalah 6 rak'at wa 4 sajadat. Wa qala hakata salatul ayat. Rawal Bayhaqi wa qala hadithu jayyid. Daripada Abdullah bin Abbas, bila berlakunya zilzal, berlakunya gempa atau gegaran, Abdullah bin Abbas solat sebanyak 6 rakaat 4 kali sujud. 6 rakaat 4 kali sujud. Nampak macam keliru sedikit. Dia tak keliru pun. 6 rakaat 4 kali sujud maksudnya kita solat 2 rakaat kemudian 4 kali sujud. 2 rakaat pula 4 kali sujud. 2 rakaat pula 4 kali sujud macam kita solat sunat biasa. Nampak tak? Abdullah bin Abbas bila berlaku gegar, gempa, angin kencang, ribut, dia solat 6 rakaat 4 kali sujud. 2 rakaat 4 kali sujud, 2 rakaat 4 kali sujud. Dia kata beginilah cara yang diajar oleh Nabi bila kita berhadapan dengan situasi macam ni. Maksudnya contoh, tuan-tuan duduk di Menara Maybank kerja sini. Isteri tuan-tuan duduk di Putrajaya kerja sana. Putrajaya baru ni bila gempa minggu lepas, di Putrajaya rasa apa? Rasa gegaran. Dia bagi tahu kepada tuan-tuan, dia berada di Putrajaya, di pejabat dia, di bangunan tingkat 10, berlaku gegaran. Tuan-tuan yang duduk di sini, tuan-tuan solat dipanggil, solat sunat mutlak, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, bila kita dengar kejadian macam ni. Tu tuan-tuan yang dengar berlakunya gempa atau gegaran di Putrajaya. Isteri tuan-tuan yang berada di Putrajaya, dia jangan solat. Dia kena larikan diri. Sekali dia pergi buat raja nampak orang, dia pergi semayang pula leceh punya raja. Tak, dia selamatkan diri. Dah selamatkan diri, ada peluang baru solat. Sebab tu kita sebut kadang-kadang, jangan kita tunjuk warak tak kena raya. Orang Melayu nampak rumah terbakar, apa dia buat? Dia azan dulu, betul tak? Kita dah beritahu banyak kali, dia kena telefon bomba dulu. Bukan dia azan. Nampak tak? Duduk dalam hutan, rimau kejar dia pun azan. Lah, azan pasti pun lari lah, betul tak? Ni kena faham elok-elok masalah ni. Tuan-tuan yang dengar berlakunya gempa gegaran, kita diminta solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Kalau tadi, kita solat sunat gerhana. Yang ni dipanggil solat sunat mutlak. Jangan siapa-siapa piniat solat gempa. Sagi sepiniat aku solat gempa 3.7 skala Richter kerana Allah. Dah. Solat itu solat sunat mutlak. Kita ada masalah. Macam soalan bulan lepas. Kita ada masalah. Nabi suruh kita berdiri dua rakaat, kita solat. Itu dipanggil solat sunat mutlak. Cuma orang Melayu tukar kepada solat sunat hajat. Kita sebut dah bulan lepas benda ni. Kita datang masjid awal waktu pada hari Jumaat. Pukul 11 kita dah sampai masjid. Kita solat tahiyyatul masjid. Lepas daripada tu kita boleh solat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Itu dipanggil solat sunat mutlak. Sebagaimana datang nas daripada hadis Bukhari. Jadi bila berlaku dua keadaan ini, gerhana dan juga satu lagi dinamakan gempa, gegaran, angin kencang, ribut, taufan. Di situ Nabi suruh kita dekatkan diri pada Allah dengan kita diminta untuk menunaikan ibadah, solat, gerhana dan solat sunat mutlak. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh tanya bagi kita insya-Allah sebelum kita kongsi perkara mengenai bulan Rejab. Insya-Allah. Sila tuan-tuan. Ada antu senang mengajak para ulama, senang semua faham. Kelebihan yang ada. Okey, selesai. Yang kedua, kita berada pada bulan yang dinamakan bulan Rejab, pengakhir bulan Rejab. Saya rasa mungkin tuan-tuan dah maklum dah mengenai hadis-hadis yang bermasalah dalam bulan Rejab. Doa-doa yang tidak sabit, Allahumma barik fi sya'banina wa rajabina wa balighna fi ramadhan. Ini semua doa-doa yang tidak sabit. Kerana para ulama mengatakan ini antara hadis yang dhaifun jiddan, terlampau dhaif dalam masalah ini. Di samping itu saya ada susun kertas saja, mungkin saya boleh hantar guna email sama siapa di sini. Ada 7 hadis yang selalu disebar luaskan pada bulan Rejab. Dan kesemua hadis ini bersifat kepada hadis maudhu' atau palsu. Tentu mungkin pada dengar hadis mengenai dalam syurga ada sungai nama Rejab. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Lepas tu apa lagi hadis palsu mengenai dalam siapa puasa sehari pada bulan Rejab. Seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Dan hadis palsu yang paling masyhur sebagaimana disebut oleh Imam Saghani, seorang ulama hadis, hadis yang mungkin tetap pada dengar Rejab Syahrullah. Syahban Syahrun Nabi. Ramadhan Syahra Ummati. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Dahjahdam. Yang para ulama mengatakan Ibnu Jahdam ni orang yang tidak boleh diguna dalam bidang hadis. Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Pernah dengar dia? Kan selalu orang nak kita mungkin tanpa usul periksa, mungkin copy dengan paste tanpa diteliti, datang mereka bagi tahu kepada kita Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Imam Saghani, seorang tokoh ulama hadis, mengatakan hadis ini adalah palsu. Kerana Ibnu Jahdam yang meriwayatkan hadis ini orang yang tidak dipercayai dalam bidang hadis. Apa masalah kalau kita sebut satu hadis itu daripada Nabi? Kerana apa masalahnya? Tak bolehkah kita bagi tahu Nabi bagi tahu? Jawapan dia haram. Sebab Nabi dah bagi tahu dah, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, satu benda aku tak bagi tahu, Tiba-tiba ada orang bagi tahu, dia kata yang ni Muhammad bagi tahu. Muhammad kata Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Aku tak bagi tahu benda ni. Kata Nabi, orang ni dia booking tiket dia masuk dalam neraka. Nabi sangat serius. Nabi sangat serius. Oleh kerana berlegalnya hadis palsu menyebabkan hari ini masyarakat kita tidak keruan, tuan-tuan. Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan kena faham. Sebagaimana terjaganya Al-Quran, begitu juga sebenarnya terjaganya hadis. Sebab tu kalau orang nak pertikaikan hadis Nabi, tak boleh tuan-tuan sekalian. Tak boleh pertikai. Sebab hadis ini sangat dijaga oleh para ulama yang memang mereka ni bidang hadis. Sambungan daripada hadis palsu. Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi, ialah sambungannya meminta kita berpuasa selama 3 bulan berturut-turut. Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan berturut-turut kita puasa tanpa henti. Saya rasa tuan-tuan yang duduk di bandar ni mungkin tak ada orang buat kot. Kalau tuan-tuan balik ke kampung, tuan-tuan nak tahu tak ada orang masih berpuasa macam ni. Lebih-lebih lagi puak-puak saluran utama ni. Tuan tak boleh faham tak maksudnya? Susah nak tukar undi ni apa tak? Sampai hari ni masih ramai yang berpuasa. Rejab, Syaban dan Ramadan. Tuan-tuan, kita mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan tentu ada kitab Al-Umm. Yang tak buka-buka lagi walaupun dekat setahun beri tu. Duk mana pun tak tahu kitab tak ada kan? Buka kitab Al-Umm yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Susah sangat. Kitab Riyadhus Shalihin pun tak buka-buka lagi. Yang ditulis oleh Imam Nawawi. Tuan-tuan buka cari bab Siyam At-Tatawwu'. Bab mengenai puasa-puasa sunnah. Imam Asy-Syafi'i, Imam Nawawi bawa bab puasa 6 bersama dengan Nas. Puasa Isnin Khamis, Nas. Puasa hari Arafah, Nas. Puasa 9-10 Muharram, Nas. Puasa Nabi Allah Daud, Nas. Semua puasa dibawa dengan Nas. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul dalam kitab mazhab Syafi'i, puasa 3 bulan ni bukan kata hadis. Bab pun tak ada dalam kitab Imam Syafi'i. Pertama, mereka berpuasa berdasarkan hadis palsu. Pertama. Yang kedua, kata para ulama hadis, mereka melanggar pula 3 potong hadis Nabi. Pertama, mereka melanggar hadis riwayat daripada Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bagi tahu kepada kita Nabi bersabda, "Idza istanfa Syaban fala tasum." Kata Nabi SAW, bila melangkau 15 Syaban ke atas, kata Nabi, jangan sesiapa pun berpuasa. Sebab apa? Lagi 2 minggu nak apa? Nak puasa. Nabi nak suruh kita qada hajat siap-siap. Nak makan ke? Nak perkena apa ke? Berikan ke? Berikan minum. Apa ke? Sila. Nanti lagi 2 minggu ada waktu yang biasa makan dan minum. Dah tak boleh makan minum. 2 minggu ada, kalau kita dah selesai, tak rasa ralat nanti. 2 minggu lagi nak masuk Ramadan, kata Nabi, jangan berpuasa. Kecuali 3 kumpulan. Siapa dia kumpulan pertama? Pertama, orang yang belum mengqada puasa. Yang kedua, orang yang sentiasa berpuasa Isnin dan Khamis. Dan yang kedua, orang yang sentiasa berpuasa Nabi Allah Daud. Macam mana puasa Nabi Allah Daud? Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Kalau pakcik tak puasa, buka hari-hari. Ramadan baru nak puasa balik. Saya teringat masa saya mengaji Pakistan dulu. Kami makan tengah hari. Sekali itu ada bilik kami ini dikunjungi oleh orang Rusia. Kita pun duduk makan, orang Melayu kan ada adab kan. Mari duduk makan. Sekali ajak dia, dia kata, nana, fa'ini so'im. Minta maaf, dia tak kus puasa ni. Kita tanya puasa apa? Bada tu, Siyamu Daud AS, aku puasa Nabi Allah Daud AS. Kita pun Alhamdulillah, Masya Allah. Bukan senang nak cari orang puasa Daud ni. Tanya dia dah berapa lama dah puasa Nabi Allah Daud. Dia tak baru nak mula hari ni. Dia kata, Rusia boleh terkenal kita. Sama ada dia belum qada puasa. Atau dia berpuasa Isnin dan Khamis serta puasa Nabi Allah Daud secara istiqamah. Okey, dia termasuk dalam golongan yang dibenarkan berpuasa. 3 bulan tak termasuk, kata para ulama, selain daripada beramal dengan hadis yang palsu, mereka melanggar hadis Nabi yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beritahu kepada kita, Nabi bersabda, la tataqaddamar ramadan bisawm yawm aw yawmay. Kata Nabi, janganlah kita mendahului menyambut bulan Ramadan dengan kita berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Maksudnya, Nabi larang kita puasa pada hari Syak, hari tengok anak bulan. Kalau esok tak puasa, lusa puasa, esok pun Nabi larang puasa. Sampai ke Amr bin Yasir memberi komentar sebagaimana riwayat Imam Muslim. Kata Amr bin Yasir, man sama alladhi yawma yushakku fihi faqad asa Aba Qasim. Siapa yang puasa pada hari Syak, dia bukan buat ibadat, dia melakukan maksiat pada Nabi. Kecuali tiga kumpulan tadilah, orang belum qada puasa, orang yang istiqamah berpuasa istiqamis, atau orang yang istiqamah berpuasa puasa Nabi Allah Daud. Dan yang ketiga, hadis yang paling konkret dalam masalah ni, riwayat Bukhari dan Muslim sangat jelas. Aisyah berkata, wallah ma ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam istikmalu siyamu syahru qat illa fi syahri Ramadan. Kata Aisyah, wallah demi Allah, aku tak pernah tengok Nabi berpuasa sebulan penuh, melainkan Nabi hanya berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Clear? Jelas tak? Kata Aisyah, Nabi hanya berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Pada bulan Syaban, kata Aisyah, Nabi banyak berpuasa. Sebab apa Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban? Kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, kerana kebanyakan isteri Nabi, mereka mengqada puasa pada bulan Syaban. Berdasarkan perbuatan inilah, kata Imam Syaukani, kebanyakan isteri Nabi mengqada puasa pada bulan Syaban, tidak menjadi masalah kalau kita ada isteri, bulan Ramadan dia uzur, lepas daripada bulan Ramadan dia nak qada, dia nak apa, nak puasa sunat dulu, nak puasa enam dulu, kemudian dia nak lewatkan qada puasa, hukum dia tidak menjadi masalah. Tapi kata Syekh Farah Uthaymin, yang terbaik, dia tunaikan dulu atau qada dulu puasa dia, kerana itu hutang dia. Dia selesaikan qada puasa dia, barulah diikuti dengan puasa-puasa sunat yang lain. Tapi tak salah kalau dia nak puasa sunat, dia nak lewatkan qada puasa dengan syarat dia perlu memberitahu kepada suami dia berapa hari dia tak puasa. Kalau jadi apa-apa kepada dia, suami dia boleh ambil alih tugas. Isteri meninggal dunia tak sempat qada puasa 10 hari. Apa suami dia boleh buat? Ayuh, Mak. Tak meninggal lagi, serina kat ni. Apa boleh buat? Kita berpuasa untuk dia. Tak mampu, barulah kita membayar fidyah bagi makan sehari seorang orang miskin. Saya ingat, saya cerita pada tuan-tuan terlepas, kalau tuan-tuan ingat, bulan Ramadan terlepas, saya mengajak di pandan, buka soal jawab, ada seorang sahabat, kebetulan isteri dia kena macam ni. Isteri dia bulan Ramadan, duk puasa elok, lepas seminggu puasa, masuk hospital 10 hari. Meninggal dunia. Tak sempat qada puasa, meninggal dunia. Dia kata, saya tak payah bayar fidyah ustaz. Saya boleh puasa kat dia. Bukan saya tak mau puasa kat dia, saya tak tahu nak niat puasa tu macam mana. Macam mana aku tahu dia nak niat tu kan? Dia nak baca usuli ke baca nawaitu? Kita beritahu pada dia macam ni, esok pagi bangun makan sahur, niat nak puasa untuk arwah isteri kan selesai. Tak mau. Tegak pun, tak mau. Lepas tu saya tanya, mau apa? Saya mau niat juga. Saya tanya, mau niat bahasa apa? Dia tanya, mana mudah, bahasa Arab ke bahasa Melayu? Nak jawab mudah.com, takut dia kecil hati pula. Betul? Bahasa Melayu, takut dia ambil pengertai. Kita pun ajak. Saya ajak aku puasa esok hari untuk arwah isteri aku. Baru ni bulan Ramadan, dia sakit. Masuk hospital 10 hari. Tak sempat qada puasa, meninggal dunia. Akibatnya aku jadi mangsa, kena qada untuk dia. Kerana Allah. Ambil yang nampak dah nak sangat dia, betul tak? Innamal a'malu binniyat, tersebut dia pening kepala banyak. Jadi kebanyakan isteri Nabi mengqada puasa pada bulan Syaban. Apa kena mengena dengan Nabi? Kata Imam Syaukani, kena mengena dengan Nabi. Nabi selalu balik daripada subuh ke rumah, Nabi nak bersarapan, nak makan dan sebagainya. Nabi tanya isteri Nabi, sebab isteri Nabi tak masak sarapan, tak masak futur ke, tak masak sarapan lagi ke? Kata isteri Nabi, tak lagi. Kebetulan hari ini kami mengqada puasa. Jadi kata Nabi Idan, kalau macam tu tak apa. Kalau macam tu, hari ini aku berpuasa sekali dengan kamu. Nabi bagi galakan pada isteri Nabi. Kalau hari itu hari Isnin, Nabi puasa hari Isnin. Kalau hari Khamis, Nabi puasa hari Khamis. Kalau 13, 14, 15 bulan Islam, Nabi berpuasa 13, 14, 15 bulan Islam. Sebab Nabi banyak puasa pada bulan Syaban kerana Nabi teman isteri Nabi puasa. Kata Nabi pada isteri Nabi, tak apa. Aku puasa sekali dengan kamu. Macam kita pun orang lelaki, betul tak? Bulan Ramadan, bulan Syaban kan kita banyak puasa, tuan-tuan? Mengaku bila perempuan tak tahu pun, betul tak? Kan kita dah balik bulan Ramadan, isteri tak masak, tanya air, tak masak lah. Dia kata tak ada masak. Sebab apa? Hari ni kau tahu puasa, tak ada buat sarapan. Kita pun tak apa. Hari ni abang makan kat kedai. Kalau Nabi tak apa, aku puasa sekali. Kita pun tak apa. Makan kat kedai. Jauh kita dengan Nabi SAW. Jadi apa yang ada pada pengakhir bulan Rejab ini? Bulan Rejab dinamakan bulan haram. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Bulan ni haram, dilarang kita berperang, tumpahkan darah dan sebagainya. Yang ada pada bulan haram ini, kita boleh banyakkan berpuasa. Sama ada Isnin Khamis, 13, 14, 15 bulan Islam, atau puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Jangan berpuasa sebulan penuh pada Rejab. Jangan berpuasa sebulan penuh pada Syaban. Kalau nak berpuasa penuh, sebagaimana Aisyah bagitahu, duta besar agama Muhammad SAW hanya berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan. Bukan tak mau bagi puasa, nak suruh puasa. Biar tepat dengan agama. Pada 2009 saya dijemput ceramah di Ipoh. Dia bagi tajuk Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi. Salah orang panggil kita pi. Sejam setengah kita ceramah 4 ni, kita buka soal jawab, termasuk kita suruh bulan Rejab ni kalau nak puasa, banyak puasa, jangan puasa sebulan penuh. Kita buka soal jawab, semua yang main ni semua macam tadilah saluran utama. 780 orang ni tanya soalan, siapa pun tak tanya. Kita duk ingat puas hati lah. Tahu tak puas hati bila? Masa makan. Hari tu kebetulan lepas daripada Isyak, pihak majlis buat kambing, bukan kepala ikan. Naik martabat, kambing. Faham sudah, tak faham pun sudah, nampak tak? Kita makan satu meja dengan AJK. Orang kampung dia dalam 20-30 meja makan. Masa duk makan tu baru dengar bunyi tak puas hati. Kita tak suka diganggu masa makan, tuan-tuan. Tapi dengar bunyi tak puas hati. Saya teringat lagi masa tu saya ambil sebiji pisang. Saya duk teringat lagi sampai ini. Saya duk dengar kata kat kita ni, saya duk kupas pisang. Saya duk kupas pisang, saya duk makan kulit. Duk dengar ni. Duk kupas, duk makan kulit. Last kali, pisang duk ada. Kulit tak ada. Ustaz ni daripada mana ni, orang duk biasa puasa, tak bagi kita puasa, dengki kat kita dia tu, masa tu badan dia besar itu. Tak baik orang kata macam tu, nampak tak? Nak kata-kata kat Azizan cukup lah, nampak tak? Bukan tak mau bagi puasa, nak suruh puasa. Isnin Khamis, 13, 14, 15 bulan Islam. Puasa sehari, buka sehari, itulah yang ada pada bulan Rejab, bulan Syaban nanti, kalau masuk 15 Syaban ke atas, bagi mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Maliki, Hanbali dan Hanafi, walaupun melangkau 15 Syaban boleh puasa. Bagi mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis tadi yang Imam Tirmizi bagi hantar kepada kita, hadis itu hasan lagi sahih, bila masuk 15 Syaban, jangan sesiapa pun berpuasa kecuali 3 kumpulan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang istiqamah berpuasa Isnin Khamis, orang yang istiqamah berpuasa Nabi Allah Daud, dan orang yang belum mengqadha puasa. Itu yang ada pada bulan kita namakan bulan Rejab. Wallahu alam, kita ada 2-3 minit lagi. Tuan-tuan boleh bersoal jawab insya-Allah kerana kita kena berhenti 1:50. Sila tuan-tuan. Kitab Fadha'il Amal. Saya mengaji di Pakistan 8 tahun. Saya hanya menukilkan kata para ulama di Pakistan. Kitab Fadha'il Amal yang ditulis oleh Maulana Zakaria, seorang ulama daripada India. Kata para ulama, antara kitab hadis yang bermasalah dalam masalah amalan, selain daripada kitab Ihya Ulumuddin, sebab semua orang tahu, saya dah pernah bagi tahu, kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebut oleh Imam Subki, tokoh ulama mazhab Syafi'i dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah, Imam Subki mengeluarkan hadis-hadis bermasalah dalam Ihya ada lebih kurang 940 lebih. Sebab tu kalau kita nak mengaji, nak baca kitab Ihya, kita mesti ada ilmu. Saya nak mengajak kita tonton kitab Ihya yang ditulis oleh Imam Ghazali, tak ada masalah. Tapi saya mesti berilmu. Bila sampai hadis-hadis bermasalah, saya kena bagi tahu pada tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat note dalam tuan-tuan punya kitab. Termasuk juga kitab hadis yang bermasalah ialah kitab Fadail Amal. Sebab tu jamaah tabligh yang baca kitab Fadail Amal ni, kalau mereka merupakan jamaah tabligh daripada Arab, mereka langsung tidak akan sentuh Fadail Amal. Mereka hanya akan membaca kitab Riyadhus Salihin. Nak baca kitab Fadhil Amal boleh, tak ada masalah, mesti kena ada ilmu. Mesti kena ada ilmu. Mungkin bila-bila saya boleh panggil kepada tuan-tuan seorang tokoh hadis daripada Yaman yang sekarang berada di negara kita, dia boleh sampaikan kepada tuan-tuan apa dia kuliah dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan boleh tanya kepada dia mengenai kitab Fadhil Amal dan sebagainya, hadis-hadis yang bermasalah. Kalau saya beritahu takut jadi kontroversi. Tapi cukup sekadar saya beritahu, kitab itu bermasalah, nak baca kitab tersebut, mesti kena ada ilmu. Mesti kena ada ilmu. Takut nanti hadis itu kita tak tahu yang tu hadis palsu, kita beritahu ini Muhammad sebut, kita termasuk dalam golongan tadi. Inna kadiba alaiya laisa kakadibin ala lahad. Kata Nabi, berdusta atas nama aku, tak macam berdusta atas nama orang lain. Berdusta atas nama orang lain, berdosa. Berdusta atas nama aku, tiket dia booking untuk masuk dalam neraka. Jadi berhati-hati insyaAllah. Kita tak kata tak boleh baca. Boleh baca dengan ada ilmu. Wallahu a'lam. Ada lagi tu tak? Satu lagi sebelum kita pamit. Apa puasa Sabtu dan Ahad? Puasa Sabtu dan Ahad. Sama ada kita puasa Jumaat, Sabtu dengan Ahad. Kalau kita puasa hanya hari Jumaat, Nabi larang. Berpuasa hanya hari Sabtu, Nabi larang. Berpuasa hanya hari Ahad, Nabi larang. Sebab hari Jumaat ni hari perayaan orang Islam. Jadi Nabi tak bagi kita puasa. Kalau nak puasa juga, mesti berselang-seli. Sebagaimana Nabi pesan pada isteri Nabi, sama ada kita puasa Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Kalau kita nak puasa hari Sabtu, kita puasa Jumaat Sabtu, Sabtu dengan Ahad. Kalau nak puasa hari Ahad, Sabtu Ahad ataupun Ahad dengan Isnin. Jangan ditunggalkan tiga hari ini. Wallahualam. Cukup dah. Nanti dulu insyaAllah. Kita kalau ada soalan, kita boleh bersoal jawab lepas solat nanti. Macam kita bahas minggu lepas dalam mukaddimah, kalau tuan-tuan hadir, kita bahas ayat surah Al-Ahzab ayat 69, kisah Nabi Allah Musa, disambung dengan hadis Bukhari dan Muslim mengenai boleh tak boleh mandi secara berpakaian dan sebagainya, adakah perlu berpakaian dan sebagainya. Hari ini kita ada buat buku yang ada kena mengena dengan bab tersebut. Pertama sekali dalam buku ni, ada buku mengenai panduan orang sakit. Macam mana dia nak mandi janabah dan sebagainya. Macam mana nak wuduk dan solat. Kemudian buku yang kedua, amalan seharian kita berdasarkan Al-Quran dan petunjuk Nabi. Dan yang ketengah ni, yang sembunyi ni, mengenai apa dia, fiqh mengenai hubungan intim. Yang kita sebut pada bulan lepas, mengenai salah faham orang Melayu kita. Bila bersama dengan isteri, kita sebut dia kena tutup lampu. Dia tutup lampu dalam bilik yang gelap. Dan bilik yang gelap kena pakai selimut. Saya dah sebut dah ini semua faktor-faktor boleh mati lemas dan sebagainya. Jadi ini antara benda yang tidak ada nas. Jadi tetapi dapat buku ni, ada tiga buku, harga dia RM10. Boleh dapat di belakang nanti insyaAllah. Nah, boleh dapat dengan harga dia RM10 untuk tiga buku ni. Aku lukau lihada wa astaghfirullah al-ba'duna. Aku lukau lihada wa astaghfirullah al-azim al-iwalakum. الحمد لله رب العالمين سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته